hukum asal dalam kalam adalah hakiki, adalah hakikat. Al-haqiqatu wal majaz. Said. Tafadhal, dibaca di sini. Edward. Wudi'a mislu kalimati asadina bil hayawani al ma'rufi wal majazu istimalu lafzi li ghairi ma wudi'a lahu bi syarti an yakuna baina ma'na al haqiqi wal ma'na al majazi ala qatun ma'a wujudi qarinatin sharifatin an iradatil ma'na al haqiqi kaitlaki kalimati nurun ala islam ala islami au ala au ala au ala au ala ilmi nama au ala ilmi taib. Nah, perhatikan di situ ya, qala rahimahullah ta'ala al haqiqatu wal majaz. Al haqiqah, apa itu hakikat? Ya, mastu'mila al-haqiqah isti'malu lafzi fil ma'na alladhi wudi'a lahu, yaitu penggunaan lafaz pada makna yang memang diperuntukkan untuknya, artinya makna aslinya. Itu penggunaan lafaz pada makna aslinya. Semisal dicontohkan oleh beliau di sini kalimat asad lil hayawan al-ma'ruf, ya, bagi hewan yang kita kenal di hutan, raja hutan. Nah, sedangkan al-majazu istimalu lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu. Sedangkan majaz, apa itu yang dimaksud dengan majaz? Penggunaan lafaz pada selain makna aslinya, kurang lebih gitu ya, terjemahan bebasnya. Penggunaan lafaz pada selain makna aslinya. Nah, ya, kemudian tapi dengan syarat majaz ini, bi syarti ayyakuna bainal makna al-haqiqi wal makna al-majazi alaqatun. Nah, ini syarat yang pertama. Itu dengan syarat ya mesti ada alaqah. Mesti ada hubungan ya, korelasi antara makna hakiki dan makna majazi. Ya. Ma'a wujudi qarinatin. Nah, ini syarat yang kedua, disertai pula adanya indikasi yang sharifatin, yang memalingkan an iradatil makna al-haqiqi, dari makna yang hakiki. Semisal asad, kalau kita katakan asad ini adalah majaz, antum enggak katakan al asad, wah ini handphonenya masih nyala ini, silentnya. Al asad yakhtubu alal mimbari, asad itu berkhutbah di atas mimbar. Ya, nah ini kita katakan dia adalah majaz. Kenapa? Syaratnya terpenuhi, adanya hubungan antara makna hakiki dan majazi. Yaitu apa? Dia garang di mimbar berapi-api, ya, singa podium gitulah, kayak Mas Bowo, ya, kalau lagi khutbah, masya Allah, ya, khutbah nikah, ya. Khutbah nikah, antum jadi yang nikah apa jadi khotibnya yang berapi-api, nah, misalkan, ya. Nah ini ada hubungan, nah, ada hubungannya yaitu dia berapi-api, dia garang, nah, ini syarat yang pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, ma'a wujudi qarinatin, adanya ya, indikasi yang memalingkan dari makna hakiki. Gak mungkin tiba-tiba singa raja hutan dari Afrika mengaum-ngaum di mimbar, gak mungkin. Nah, semisal ka itlaq kalimat nur al-islam wa al-ilmi. Nur apa artinya makna hakikinya? Cahaya. Ya. Nah, ini diitlakan kepada makna Islam atau ilmu. Ilmu, ya, kata Imam Syafi'i apa? Ya, syakautu ila waqi' su'a hibdi. Ya, farsyadani ila tarki ma'asi. Ya, kemudian apa kata waqi'? Lianna ilma nur, cahaya. Ya, wa nurullah la yuhda lil asi. Baik. Bisa dipahami sini ya, mengenai adanya pemalingan itu. Jadi dua syarat. Syaratnya apa? Yang pertama tadi, kapan antum bisa sebut majaz syaratnya? Adanya alaqah, antara makna hakiki dan makna majazi. Syarat yang kedua apa? Wujudu qarinatin sharifatin an iradatil makna al-hakiki. Ah, ini bagi pendapat jumhur, karena pendapat ulama yang lain enggak ada majaz. Wala fil Qur'an, wala fis sunnah, wala fil lughatil arabiyah. Enggak ada. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim, guru beliau Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Amin Syinkiti. Ya, Syekh Al-Utsaimin seakan-akan condong ke situ, disebutkan terus oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya, Ibnu Qayyim menyatakan majaz itu adalah tagut. Majaz adalah tagut. Karena Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Qullabiyah kalau memalingkan sifat-sifat Allah dari makna hakiki selalu majaz. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa itu majaz. Majaz. Bukan hakiki. Majazi. Gimana maknanya? Istaula. Makanya kata Ibnu Qayyim majaz itu adalah tagut. Nah, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala punya tulisan khusus terkait hal ini, membantah majaz. Allah alam bisawab. Saya tapi jumhur ada ya. Kalau jumhur menetapkan adanya majaz. Majaz di Quran, di sunnah maupun di bahasa Arab. Tapi dengan syarat tadi. Dengan syarat tadi, ya. Dengan syarat yaitu tadi apa? Adanya hubungan. Yang kedua adanya indikasi. Nah, syarhul qaidah, ya, syarah kaidah sini. Ya, tafadhol dibaca syarah di sini. Ya, Ainur. Qala al-mu'allif rahimahullah syarhul qaidati wa ma'na al-qaidati annahu rajiha hamlul kamali 'ala ma'na hamlul kalam. Hamlul kalami 'ala ma'nahul ma'nahul haqiqi lal majazi kullama amkana dhalika wa 'ala hadha al-asasi tufassaru uqudun nasi wa tasrifat tasrif itu ada ya-nya tasrif tasarruf tasarrufatuhum baik terus faman qala waqaftu dari 'ala al-auladi thumma 'ala al-fuqara'i fa innal waqfa yansarifu ila al-auladi as-sulbiyina wa la yashmalu al-ahfada bi anna kalimata auladi haqiqatan kalimata auladi haqiqatun fil auladi sulbiyina fama dama lil waqifi auladun sulbiyuna fa inna kalimata auladi tansarifu ilayhi faqat wala yadkhulu ma'ahum ahfadul waqifi in wujidu. Nah, baik. Perhatikan di sini. Kata beliau di sini syarah kaidah. Makna al-qaidah, makna kaidah di atas. Ya, al-aslu fil kalam al-haqiqah, hukum asal pada kalam adalah hakikat. Anna rajih hamlul kalam ala makna al-haqiqi. Yang rajih itu adalah ya, membawa, memaknai kalam kepada makna hakiki, la al-majazi, bukan kepada makna majazi. Kalau antum mengatakan ya, saya melihat singa, udah makna hakiki dulu. Makna hakiki dulu. Ya, kecuali nanti ada apa namanya? Indikasi yang memalingkan dari makna hakiki. Nah, semisal saya melihat singa, di mana? Mimbar. Ya udah, majaz. Saya melihat singa, udah ini secara mutlak antum sebutkan hakiki. Ya. Hakiki. Nah, bukan majazi. Ya, misal kita katakan Ainur sang muwahhid. Nah, ini hakiki mungkin. Kecuali ada yang memalingkan maknanya. Ya, sang muwahhid. Nah, dipalingkan ke makna yang lain. Ngerti ya? Hah? Ismail sang muwahhid. Nah, itu. Plus-plus itu udah. Hakiki majazi udah. Nah. Baik. Hah? Terserah ada kata dia. Nah, paman mana tadi? kullama amkana dalik. Nah, setiap kali memungkinkan dibawa kepada makna hakiki. Tapi kalau enggak memungkinkan ya majazi. Nah, kau kalangan ahlu bid'ah ya ikhwah, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah menganggap kalau dibawa kepada makna hakiki dari sifat-sifat Allah itu enggak mungkin, kata mereka. Ya, kenapa? Karena mereka punya tasawurat, pembayangan pikiran di benak itu sudah tasbih. Masa Allah punya tangan, masa Allah punya ini, punya itu. Masa Allah turun, masa Allah ini. Nah, itu kata mereka enggak mungkin. Padahal itu semua apa yang enggak mungkin bagi Allah? Fa'alu lima yurid. Ya, fa'alu lima yurid. Nah, ini ya. Nah, ini ada kaitannya. Wa ala hadza, maka berdasarkan wa ala hadzal asasi, maka berdasarkan asas ini, ya, berdasarkan asas ini, itu apa asasnya? Yang rajih dari memaknai kalam adalah al-haqiqi. Tufassaru uqudun nas, maka akad-akad yang ada pada manusia, akad jual beli, akad nikah, sewa menyewa dan yang lainnya, ya, itu ditafsirkan, dijelaskan, watasarrufatuhum, maupun tindakan-tindakan mereka, itu mesti dijelaskan. Faman qala, ya, maka barang siapa mengatakan waqaftu dari ala auladi thumma ala alfuqara'i, saya mewakafkan rumah saya kepada anak-anak saya kemudian kaum fakir. Fa innal waqfa, maka wakaf tadi, ya, perhatikan ya, yang namanya wakaf dalam Islam itu bisa dalam bentuk sosial maupun kayak bukan sosial, kayak begini, wakafin ke cucu, keponakan, itu ya. Jangan selalu dimaknai wakaf itu sosial yang berhubungan dengan amal-amal sedekah kayak gitu, enggak mesti. Nah, ya. Nah, kemudian fa innal waqfa yansarifu ilal auladi as-sulbiyyin la yashmalu al-ahfad. Perhatikan, karena dia mengatakan waqaftu dari ala auladi. Aulad, apa artinya aulad? Anak-anak. Anak-anak. Hakikinya? Hakiki. Majazinya apa? Bisa nanti tujuh turunan antum. Ya, tujuh turunan antum juga ketemu anak-anak. Itu namanya majazi juga. Ya, anak cucu gitu kan. Kita ini anak Adam. Ya, majazi apa hakiki? Majazi. Kalau hakiki yang baru lahir dari Hawa. Ya. Nah, ilal auladi as-sulbiyyin, maka wakaf itu yang sharif itu tertuju kepada aulad, anak-anak yang sulbiyyin, yang lahir dari, yang berasal dari sulbi, maksudnya anak kandung yang memang dari sulbu kita. Sperma itu kan kalau di pria tersimpannya di mana? Ya, di sulbi. Nah, itu berarti yang lahirnya langsung dari sulbi, anak kandung. Wala yashmal al-ahfad, ini enggak mencakup kepada para cucu. Li'anna kalimat auladi, karena kalimat auladi itu hakikatun, hakiki. Fil auladi sulbiyin, pada anak-anak yang kandung. Famadama lil waqfi auladun, maka selama orang yang mewakafkan, al-waqif ini dia memiliki sulbiyun, auladun sulbiyun, anak-anak kandung. Fa inna kalimat auladi, maka kalimat auladi tadi yang dia mengatakan waqaftu dari ala auladi itu tansharifu, tertuju ilaihim faqat, kepada mereka saja. Wala yadkhulu ma'ahum ma ahfadul waqifi in wujidu, maka tidak termasuk, enggak masuk cakupannya para cucu-cucu orang yang mewakafkan tadi, walaupun ternyata didapati memang dia punya cucu. Nah, bisa dipahami sini? Tayyib. Nah, ya, kayak sama kayak antum mengatakan di sini, misalkan di sini banyak anak-anak, tapi ada anak antum juga. Ya, di sini banyak anak-anak. Ya, antum mengatakan ya. Ya, jadi antum misalnya kan ya apa, guru TPA ya. Guru TPA dia biasa memanggil murid-muridnya, Pak. Auladi, auladi, wahai anak-anakku gitu kan. Nah, di antara yang belajar ada anaknya. Ya, satu atau dua gitu kan. Nah, dia mengatakan, ini saya berikan kepada anak saya. Nah, itu hakiki. Enggak semua anak-anak mengklaim, saya kan juga anak ibu gitu. Nah, gitu. Enggak bisa mengklaim. Ngerti enggak sini, Mardono? Paham enggak ya? Pahamin, ngerti pahamin? Alhamdulillah. Ta min furu'il qaidah wa tatbiqatiha. Cabang kaidah ini dan penerapannya. Coba dibaca di sini. Mas Fatur. Tapi perhatikan, laukola ini penerapan kaidah ini, al asul fil kalam al hakikah. Seandainya ada seorang yang berkata, hada dari Zaidin, rumah ini milik Zaid, rumah ini milik Zaid. Karena dzalika ikraran, maka kalimat tersebut itu adalah ikraran, pengakuan bil milk atas kepemilikan, milik rumah tadi milik Zaid. Hatta laukola, walaupun dia menyatakan aratu biqauli, dia meralat ucapannya. Setelah dia mengatakan ya kana dzalika, apa dia mengatakan hadhihi daru li Zaidin. Dia mengatakan itu. Kemudian dia meralat, kata dia aratu biqauli annaha maskanuhu. Yang saya maksud di sini ada dengan ucapan saya tadi itu adalah rumah ini adalah maskanuhu, tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggal kan belum pasti milik, ya enggak? Bisa jadi ngontrak, nyewa atau yang lainnya. Maka kalau demikian lam tuqbal minhu, tidak diterima ralat dia tadi. Karena kenapa? Karena yang namanya ikrar tidak dapat menerima ralat. Ya, namanya ikrar tidak dapat menerima ralat. Ikrar itu pengakuan. Ya. Nah. Terus lanjut. Hafidun illa majazan bi'tibari makan. Baik. Nah, berikutnya yang kedua penerapannya. Lau qala, seandainya dia berkata, waqaftu dari, saya mewakafkan rumah saya ini ala hufadil Quran fi baladi, kepada para penghafal Quran di negeri saya. Maka enggak masuk dalam cakupan ini man kana hafidun wa nasiya. Orang yang pernah hafal tapi lupa. Enggak boleh. Jadi saya kan dulu pernah hafal juga. Saya juga hafid, tapi dulu. Sekarang udah gak lagi. Dulu hafid, sekarang nasin. Ya naulayut laku alaih. Karena ini gak diitlakan kepada dia. Gak masuk ke dalam cakupan dia secara global. Kepada yang pernah menghafal Quran, tapi lupa. Ya. Annahu hafidun, bahwasanya dia hafid. Illa majasa. Bi'tibari maka. Kecuali kalau itu majaz. Ya. Berdasarkan tinjauan yang telah lalu. Nah, terus lanjut Mas Fatul. Jib law halaka la yabiu aw yastari aw la yastajiru aw naqdu dalika lam yaqnat illa sahihi duna fasidi. Bina'an 'ala anna aqaiqa syar'iyyata innama tata'allaqu Nah, berikutnya, seandainya ada seorang dia bersumpah tidak mau menjual, tidak mau membeli, tidak mau yastajir, menyewakan ya, atau yang semisalnya, maka dia lam yahnas, dia bersumpah, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang melanggar sumpah. Ya illa bi sahih, kecuali dengan sahih, cara yang sahih, dunan fasid, bukan dengan cara yang fasid. Artinya ketika dia binaan ala annal haqa'iqa asy-syar'iyyah, ini berdasarkan bahwa hakikat-hakikat syar'i innama tata'allaqu bi sahih, ini hanya terkait dengan yang sahih saja, dunan fasid, bukan pada yang fasid. Terus lanjut lagi. Lau halak ala yabiu wa la yashtari fa wakala fi dhalika lam yahnas hamlan lilafdin ala hakikati wa fi qawli inkana iman la yatawallahu binafsihi as-sultan au kana al-mahlufu alaihi mimma la ya'tadu al-halifu fi'lahu binafsihi kalbinahi wa nahlihi Hanasa idha umiro Idha amaro nah. Nah, berikutnya, seandainya seorang bersumpah, dia tidak akan mau menjual, tidak akan mau membeli, tapi dia memberikan perwakilan kepada orang lain dalam hal jual beli tadi, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Ya, hamlan lilabdin ala hakikati. Ini karena dimaknai lafadznya tadi kepada hakikat yang dia akan mengatakan saya tidak menjual tidak membeli. Wa fi qaul namun ada juga dalam sebuah pendapat in kana mimman la yatawallahu bi nafsihi kasultan. Nah, apabila itu berasal dari orang yang tidak melakukan akadnya. Ya, seperti dia diberikan kekuasaan au kana al ma'luf alaihi mimma la ya'tadullah halifu fihi bi nafsihi kal bina, atau yang disumpahi tadi adalah dari hal-hal yang dia tidak bisa, yang orang yang bersumpah tadi tidak biasa ya, melakukannya dengan dirinya sendiri, semisal albina mengerjakan bangunan gitu. Nahwihi hanasa, maka dia dianggap melanggar sumpah. Idza amara bi fi'lihi, apabila dia memerintahkan untuk melakukan perbuatan tadi. Ini udah muadzan ya. Cukup deh ya, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Habis zuhur deh kita masuk ke kaidah keempat. Ya, subhanallahi bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka. Alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa li mashayikhina wa li sa'iril muslimina min kulli dhunubin. Amin ya rabbal alamin. Al-qa'idatul rabi'ah, idha ta'adzarat al-haqiqatu tus yusaru ilal majas. Lihat, perhatikan kaidah yang keempat ini. Idha ta'adzarat al-haqiqah. Kan tadi di kaidah ketiga apa? Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Sekarang di kaidah yang keempat, apabila ta'adzarat al-haqiqah. Kok terhalang ta'adzur? Antum kan belajar nahwu ya. Mana amunduriha at-ta'adzur? Apa? Tidak memungkinkan, mustahil, sulit. Nah, apabila hakikat ini mau dibawa kepada makna hakikat dari kalam itu, mustahil, sulit, susah. Gak bisa yusoru, maka digeser ya ilal majas. Nah, ini maka dialihkan ke majas. Nah, syarhu qaidati wa bayani furu'iha. Syarhul qaidati wa bayanu furu'iha, syarah dari kaidah dan penjelasan cabangnya. Nah, fadol di sini. Nah, Anwar Abdul Hasan. Ah, antum, kalau ini Pak Anwar, kalau antum, ayat tafadhal. Waalaikumsalam rahimahullah. Al-maqsudu bi ta'addudil haqiqati adamu imkanin humila al-kalam. Adamu imkani humila. Tidak memungkinkan apa? Kan maksud dari tidak sulitnya kalam dibawa kepada hakikat ialah apa? Ada muimkan, tidak memungkinkan hamlil kalam, membawa kalam, memaknai kalam. Hakikat. Terus hamlil kalam ala maknahu al-haqiqi wa adamu al-imkani hada li'adami wujudi hadhihi al-haqiqati bil khariji. Fa yukmalu al-kalamu ala ma'nahu al-majazi kama law qala waqaftu dari hadihi ala auladi walam yakun indahu auladun sulbiyuna wa innama indahu ahfadun ka'uladi benihi wa in waqafahu yukmalu alihim wa in kana labdu auladihi yukmalu ala auladihi as-sulbiyina ala wajhil hakikati wa yukmalu ala ahfadihi ala wajhil majazi walakin hamalahu ala al-hakikati ghayra lakinna hamlahu ala al-hakikati ghayra ghayru mumkinin li'adami wujudi awladi sulbiyina lahu. Nah, arti sini kalau tidak memungkinkan, kalau sulit dibawa kepada hakikat, maka harus digeser, harus dipalingkan ke majaz. Nah, syarah kaidah dan penjelasan cabangnya. Al-maqsud bita'adzuril haqiqati, maksud dari sulitnya, tidak mungkinnya dibawa kepada hakikat adalah adamu imkani hamdil kalam ala maknahu al-haqiqi. Yaitu tidak mungkinnya dimaknai kalam, dibawa kalam kepada makna yang hakiki. Wa adamul imkani hada, dan tidak memungkinkan hal ini. Kenapa? Li adami wujudi hadil hakikati fil kharij. Yaitu karena ketiadaan wujudnya ya, secara hakikatnya ini fil kharij, di kenyataan, di alam nyata. Fayuhmalu al-kalamu ala ma'nahu al-majazi. Maka kalam dibawa kepada maknanya yang majazi, bukan hakiki. Kenapa? Karena di secara kenyataan enggak ada. Ya. Secara kharij, fil kharij itu enggak ada. Ya, dan enggak memungkinkan untuk dibawa kepada hakiki. Kamalau qala, semisal seorang berkata, sebagaimana seorang seandainya dia berkata, waqaftu dari hadihi ala auladi. Saya mewakafkan rumah saya ini untuk anak-anak saya. Ya, perhatikan. Walam yakun indahu auladun sulbiyuna. Sementara dia enggak punya anak-anak kandung. Ya, perhatikan. Wa inna ma indahu ahfadun ka auladi benihi. Namun dia hanya punya para cucu seperti anak-anak dari anaknya. Seperti anak-anak dari ya, putranya. Ya. Dia cuma punya cucu. Anaknya meninggal mungkin. Anaknya meninggal, sisa cucu dia aja. Nah, dia mengatakan waqaftu dari hadihi ala auladi. Nah, itu maka dibawa kemana? Kepada majaz. Gak bisa kepada hakiki. Kenapa? Karena dia gak punya anak kandung yang hakiki. Dibawa kepada majaz, cucunya. Paham gak di sini? Ya. Fa in waqafahu yuhmalu alaihim. Nah, kalau dia benar-benar mewakafkan rumah dia tadi, maka dibawalah ya, dimaknai tadi wakafnya itu kepada mereka, yaitu cucu-cucunya. Ya, cucu-cucunya. Kemudian fa in kana labdhu auladi yuhmalu ala auladi yasulbiyin ala wajhi al-aqifah. Walaupun lafaz aulad, anak-anaknya itu dimaknai kepada yuhmalu, dimaknai dibawa kepada makna aulad as-sulbiyin, kepada anak-anak kandung yang lahir dari tulang sulbi ya, al-wajhil haqiqah, berdasarkan hakikinya. Wa yuhmalu ala ahfadihi ala wajhil majaz. Nah, aulad itu bisa juga kalimatnya dimaknai kepada cucu, ini kalau berdasarkan tinjauan majaz. Lakinna hamalahu alal haqiqati ghairu mumkinin. Namun kalau kita bawa kepada ya, lakinna hamlahu alal haqiqati ghairu mumkinin, kita bawa kepada makna tafsir hakiki, enggak mungkin. Ya. Kenapa? Li'adami wujudi auladi sulbiyina lahu. Karena dia tidak punya anak kandung. Nah, maka dibawa kepada majaz. Kenapa? Karena kalau dibawa kepada hakiki, enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah. Bisa dipahami di sini? Bisa enggak? Taib. Ya. Kemudian yu'tabaru min qabili ta'adzur al-haqiqah min jihati tarkiha. ini lihat, ditinjau dari sisi tidak mungkinnya hakikat tersebut, itu dari sisi ditinggalkannya. Nah, tafadhal dibaca sini. Ya. Mas Bowo, dibaca belum Mas Bowo? Hah? Belum. Nah, sama kayak jadi imam tarawih juga belum kan? Nah, belum. Berarti kalau baca berarti tarawih. Hah? Hah? Duh, baca apa? Ini baca kitab, baca tarawih, bacanya pahala antum. Ayo, pokoknya syaratnya gini, kalau dia baca imam tarawih. Ayo, baca. Nah, udah sini imam tarawih dah, sadar. Ntar malam udah. Ayo. Ayo, tabaru qabil ta'dur fiqati fi hadhihi tarkiha. Ta'tibarul ma'na al-majazi wa hamlul kalami 'alaihi la 'alaiha. Idza hujira isti'mal lafzi fi ma'nahu al-majazi duna al-harfi. Kama qawli al-harfi wallahi la aqulu min hadhihi. La a itu kan akala yakulu la akulu wallahi la akulu min hadhi syajarati fa yuhmalu kalamuhu ala al-akli min samariha fa yahnasu in akala min samariha fa in kana majazan fa la yahnasu idha akala min arafiha au al-soniha fa in kana haiqatan anal murada wal makna al majazi fil istimal fil istimali la haqiqi la al haqiqi. Nah, wa i'tibaru wa i'tibaru makna al majazi, perhatikan tinjauan makna majazi ya, wa hamlul kalam alaihi la alaiha, maka kalam itu dibawa kepadanya bukan kepada hakikat, la alaiha, alaih alal majaz, la alaiha, la ala al hakikat, itu maksudnya. Ya, bisa dipahami sini. Ya, domir-domirnya itu hak yang pertama kembali ke majaz, alaiha kembali kepada hakikat. Ya, kapan itu? Ya, perhatikan. Idza hujirat, apabila makna hakiki itu sudah ditinggalkan. Bistikmalin lafzi fi ma'nahu al-majazi, yaitu dengan menggunakan lafaz yang pada maknanya majazi. Ya. Mana tadi? Duna al-haqiqi. Ya. Bukan pada makna hakiki, sudah tidak ada lagi makna hakiki. Kama fi qaulil halif, sebagaimana seorang yang bersumpah menuturkan wallahi, masya Allah, demi Allah, la akulu min hadhihi syajarati, saya tidak akan makan pepohonan ini, saya tidak akan makan tumbuhan ini, tumbuhan ini. Ay fa yuhmalu kalamu ala al-aqli min samariha fa yahnasu in akala min samariha, maka ucapan dia ini dimaknai dibawa kepada dia makan buahnya, kan gitu. Ada pohon mangga, apa yang antum makan? Mangganya apa pohonnya? Buahnya apa mangga apa itu batangnya itu antum gerau-gerau? Udah kayak apa tuh? Tupai? Atau daunnya antum makan atau batangnya kayak gitu? Atau akarnya cari? Ya? Buat obat kayak orang Korea gingseng gitu kan? Wah, ini akar mangga keren nih. Ya. Taib. Nah. Kalau dia bersumpah wallahi la akulu min hadhihi syajarah, saya tidak, demi Allah saya tidak akan makan pepohonan ini, maka ucapan dia ini dibawa kepada makna memakan, makan apa? Buahnya. Berarti ini hakiki apa majazi? Hah? Hakiki apa majazi? Bingung. Majazi apa hakiki? Majazi. Majazi. Ya, tapi dipahami pasti itu. Ya, ingat ya. Antum paham ini nanti akan ada beberapa bab sifat-sifat Allah yang akan antum terapkan. Ya. Antum akan terapkan. Ya. Mana lagi? Semisal perahunya Nabi Nuh Allah sebutkan di Al-Qur'an, tajri ya? Tajri bi'ayunina. Yang perahunya Nabi Nuh itu berlayar di mata-mata kami, di mata kami, di mata Allah. kita mesti pahami itu maknanya adalah majazi. Gak boleh hakiki. Gak ada orang Arab yang pahami kayak gitu. Gak ada satupun orang Arab memahami, ya, itu mengalir itu di mata Allah gitu. Oh, di dalam mata Allah. Gak ada yang kayak begitu. Ya, itu mesti dibawa kepada majazi. Sama kayak antum, misalkan security lagi ada di pos. Ada pencuri di rumah sana. Dengar. Oh, pencuri ini, ya, dalam pengawasan mata kami. Dalam pengawasan mata kami. Itu dibawa kepada hakiki apa majazi? Majazi enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Terus apa lagi? Misalkan perampok, ya, perampok. Dia cuma nyuruh aja, kamu garong itu. Garong. Dia duduk-duduk di rumah, ngopi, ya. Kopi, dia minum kopi, ya, ngeteh-ngeteh di rumah. Anak buahnya yang ngerampok. Dapat, ketangkap anak buahnya. Ya, ketangkap. Nah, kemudian dia juga ditangkap. Polisi akan mengatakan, ini sebab perbuatan tanganmu. Hakiki apa majazi? Hakiki apa majazi? Majazi. Mesti dibawa ke situ. Dia akan mengatakan, enggak kok, tangan saya lagi megang ngopi, nyeduh. Nah, bisa dipahami sini ya? Baik. Itu mesti dibawa kepada mana? Majazi. Ya. Baik. Nah, perhatikan kata beliau. Fayuhmalu kalamuhu 'alal aqli min samariha. Fayahnas in akala min samariha. Maka kalam dia ini yang dia mengatakan demi Allah saya tidak akan makan pepohonan ini. Ya, maka kalam dia ini akan dibawa kepada makan buah. Ketika dia makan buah, yahnas, dia dianggap di melanggar sumpah in akala min samariha. Apabila dia memakan buah-buahan yang ada di pohon tadi. Wa in kana majazan, walaupun itu majazi. Ya enggak? Walaupun itu adalah majazi. Sama kayak kita mengatakan ada orang yang punya pohon mangga lebat, kita katakan, ya, saya enggak akan makan pohon manggamu. Tetapi dia ngalap. Apa bahasa Indonesia yang ngalap? Hah? Orang yang gak ada dia ngalap, dia ambil, dia manjat, ketahuan dari CCTV, ya. Ini kamu mencuri, katanya kamu gak bakal ngambil apa makan pohon saya. Iya kan, saya gak makan pohon kamu. Lihat tuh dahannya, batangnya masih utuh kan, saya cuma ngambil buahnya. Nah, ini udah dianggap sebagai orang yang bersalah. Ini mesti dibawa kepada mana? Mana apa? Majazi, gak boleh mana hakiki. Nah kemudian wala yahdasu in idza akala min waraqiha wa aghsaniha. Nah, dia dianggap tidak melanggar sumpah apabila dia memakan dedaunannya, memakan aghsannya, rantingnya. Dia kan bersumpah, saya tidak akan makan pohon. Ya. Kemudian dia makan daunnya. Dia ternyata lebih suka daun mangga daripada buah mangga. Ada ya kayak gitu ya? Ada mungkin. Ya, buat lalap. Ih, lalap. Daun mangga, ya Allah, Pak Sofian ada aja. Misalkan, ya, dia nggak dianggap melanggar sumpah, ya, atau dia makan dah itu, ya, aksonnya, rantingnya, ya Allah, ada kayak gajah. Wa in kana hakikatan, walaupun itulah hakikinya demikian, ya enggak, hakikinya pohon itu, daun itu kan bagian dari pohonnya kan. Lian al murada wal makna al majazi fistimarila al hakiki, karena yang diinginkan adalah makna majazi dalam praktek penggunaan kalimat dia tadi, bukan hakiki. Ngerti sini? Paham? Baik. Wala hada ja'at al qaidatu al fikhiyatu, maka berdasarkan ini terdapatlah sebuah kaidah fikih. Kaidah fikihnya apa? Al hakikatu tutraku bidalalatil adah. Hakikat itu ditinggalkan dengan dalalah petunjuk-petunjuk adah, kebiasaan. Penggunaan kalimat kebiasaan yang sudah biasa. Ini hakikat di hakiki itu dihilangkan. Ya, dihilangkan. Enggak perlu lagi. Kalau orang Arab lafaz gha'id. Gha'id itu tempat buat buang air besar yang tandus yang paling bawah. Namun sekarang gha'id dimaknai apa? Tinja. Tinjanya itu gha'id. Tinjanya itu goit. Nah, ini sudah biasa begitu, maka hakiki tutrok ditinggalkan. Di bawah adalah mana majazi. Nah, Tafadhal, dibaca di sini. Ya. Adi, tafadhal Pak Hadi. Ah, masa kebun yang mewakafkan gimana? Ya'rifuna La ijtihadan. Baik. Nah, wa ala hada, maka berdasarkan hal ini, la waqafa bustanan wala fuqaha ala fuqaha ibadatihi. Seandainya seseorang mewakafkan kebun dia kepada para ahli fikih di negeri dia. Nah, perhatikan ahli fikih. Ingat ya, ikhwah ya. Hakikinya ahli fikih itu apa makna hakikinya? Ahlul istihad, ahlul istinbat. Ahlu tarjih, ya, mufti, mujtahid. Ini yang namanya faqih. Ini kalau mana apa? Hakiki pemajazi. Hakiki. Kalau ditanya, man huwal faqihuna? Siapa ahli fikih di sini? Oh, berarti dia bertanya tentang siapa yang ahli istihad, ahli istinbat, ahli tarjih, ahli fatwa. Nah, itu. Perhatikan. Nah. Sementara di kampung dia biasa-biasa aja, gak ada. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya wakafkan kebun saya ini untuk para fuqaha di negeri saya. Maka di sini perhatikan kata Syekh Abdul Karim Zaidan, dakhala fihim al-muqallidun. Maka masuk dalam cakupan ini para fuqaha, yaitu para ahli taklid. Tapi ahli taklidnya ini muqallid kan yang bukan mujtahid, namanya apa? Muqallid. Ini yang dikenal para salaf. Jumhur manusia terbagi menjadi dua. Ada yang tiga tapi bukan jumhur. Yang ketiga itu mutabi. Mutabi itu enggak dikenal di kebanyakan para salaf. Manusia itu cuma dua. Mujtahid dan muqallid. Ya, mujtahid dan orang awam. Nah, mujtahid itu terbagi. Mujtahid mutlak, mujtahid madhab. An-Nawawi walaupun bukan mujtahid mutlak, tapi masuk dalam cakupan mujtahid. Nah, kemudian pengajar-pengajar, ustadz-ustadz, masuk muqallid. Ya, terus kalau bukan muqallid apa? Mujtahid. Bukan. Nah, kalau istilah mutabi yang dipopulerkan oleh sebagian ulama ya, misalnya Ibnu Qayyim dan yang lainnya, itu bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhur cuma dua, muqallid dan mujtahid, manusia. Kisman aja. Enggak, kisman, enggak ada aksam, cuma kisman. Cuma dua bagian, muqallid, mujtahid. Nah, kemudian dia mengatakan, saya wakafkan ya kebun saya ini untuk para ahli fikih di negeri saya. Maka masuk dalam cakupan ini muqallidun. Muqallid yang dia mengenal fikih. Ya, taklidan secara taklid la ijtihadan, bukan berdasarkan ijtihad. Artinya dia kenal fikih taklid, kenapa? Dia baca buku, baca kitab, ya. Dia kenapa tahu fikih? Taklid. Oh, menurut Imam Nawawi begini, menurut Syafi'i begini, menurut Malik begini, menurut Ahmad begini. Ini muqallid apa mujtahid? Muqallid. Apa dia beristinbat sendiri? Beristinbat sendiri dia, beristihad sendiri. Kayak gitu ada? Kultu kata dia. Ada kayak gitu? Enggak kan? Nah, bisa dipahami enggak? Nah, berarti dia apa? Muqallid apa mujtahid? Muqallid. Nah, dia muqallid, tapi tentunya beda muqallid dengan orang yang enggak bisa apa-apa. Ini muqallid alladzina ya'rifuna al-fiqha. Dia tahu fikih. Tahu khilaf-khilaf, tahu ada di kitab ini, kitab itu. Tapi dia sendiri gak bisa membangun hukum lewat pribadi dia. Karena dia tahu diri, dia bukan ahlu istihad, bukan ahlu istinbat. Paham ya? Maka ini masuk. Nah, ketika dia dikatakan dia sebagai ahli fikih, ini majas apa hakiki? Majas apa hakiki? Majas. Maka sah gak ketika kebun diwakafkan dia juga dapat? Sah gak? Sah. Ya, bisa dipahami sini gak? Baik. Ya, li'anna lafdzal faqih, karena lafaz faqih udah dibaca, lanjut. Siapa tadi? Li'anna lafdzal faqih sura yutlaqu 'ala al-muqallidi 'arfan. Urfan. Fayansarifu kalamul waqifi ilayhi. Fayansarifu kalamul muwaqifi. Fayansarifu kalamul waqifi ilayhi. al-muta'arafu. Al-muta'arafu fi itlaqih. Ah, perhatikan. Kata beliau lagi, karena lafadz faqih, ya, lafadz faqih tadi apa definisinya? Ahlul ijtihad. Itu suara itu maknanya berubah menjadi yutlaku alal muqallid. Ya, di itlakan maka dimaknai secara global kepada muqallid juga, ahli taklid. Ya, urfan secara urf menurut kebiasaan. Ya, fa yansariful kalamul waqifi, maka ucapan orang yang memberi wakaf tadi yang dia mengatakan kebun saya ini untuk para ahli fikih di negeri saya, itu pun ditujukan, dipalingkan ilaihi kepada dia sang muqallid tadi. Tapi dia tahu fikih, kenal fikih. Tapi dia tetap dinamakan sebagai muqallid. Ya, li'annahu huwal al-muta'arafu fi itlaqih, karena itulah yang dikenal ya secara kemutlakannya. Jadi ketika orang yang baru kenal fikih, bukan ahli ijtihad, dia bukan ahli fikih secara hakiki, mungkin majazi, ketika dia mendapatkan bagian dari kebun wakaf tadi yang syaratnya adalah untuk para ahli fikih, maka dia tidak berdosa mengambilnya dan dia tergolong mustahik orang yang berhak mendapatkannya. Paham sini kan? Ah. Baik, berikutnya Pak Anwar. Fadhil, baca Pak. Wamin ansirati tarfil hafiqiyati wa hajarha wa hajriha wa hajriha bila bidilalatil bidilalatil adati fi iradatil ma'na al majazi la al hafiqi hamala hamala qawlil hamlu hamlu qawlil qa'ilu qa'ili fi halfihi wallahi la la adha la wa doa yadiu la adiu wallahi la adiu la adiu qadami fi hadhihi dari fa huwa yahnasu idza dakhalat dara rahiban wa la yahnasu idza wada'a qadamahu fiha biduni dukulin li'anna al-murada fi kalamihi min kalamihi hasab isti'mali al-urfi wa jarayani al-adati fi misli hadha al-kalami huwa ad-dukhulu ila ad-dari wa laysa mujarradun wada'a al-qadami wa laysa mujarrada wad'il qadami fihi duna dukhulin. Nah, baik, barakallahu fiik. Dari mana tadi? Wa min amsilatihi at-tarkil haqiqah wa hajriha bi dalalatil 'adah fi iradil ma'na al-majazi la al-haqiqi. Baik. Contohnya, di antara contohnya ialah ditinggalkannya hakikah. Hakikat itu ditinggalkan, dihajar. Ya. Ditinggalkan bi dalalatil 'adah, karena ada petunjuk kebiasaan. Ya, para ulama membedakan antara al-adah dan al-urf. Al-adah itu pada perbuatan, al-urf pada ucapan. Ya. Fi iradatil ma'na al-majazi la al-haqiqi. Itu ditinggalkan dengan berdasarkan petunjuk kebiasaan, ya, itu pada makna maksud makna majaz, bukan pada makna hakikat. Ya, hamlu qaulil qa'il. Hamlu qawlil qa'id, yaitu dengan dibawa ucapan orang yang menyatakan fi halfihi dalam sumpahnya, wallahi la adiu qadami fi hadadda fi hadi ad-dari, demi Allah saya tidak akan meletakkan telapak kaki saya ini kali ya apa saya tidak akan menginjakkan telapak kaki saya di rumah ini. Dia menginjakkan telapak kakinya di rumah ini, itu ya, dia bersumpah. Nah, nanti ada konsekuensinya, kalau dia langgar dia wajib bayar kafarat. Ya. Fahuwa yahnas idza dakhala dar rakiban, maka dia dianggap melanggar sumpah apabila dia memasuki rumah dalam keadaan berkendara. Ya, wala yahnas, dan dia tidak dianggap bersumpah, tidak dianggap melanggar sumpah idza wada'a qadamahu, apabila dia meletakkan ke menginjakkan kakinya fiha di rumah tadi biduni dukhul, tapi tanpa masuk. Tanpa masuk ke rumah. Kenapa? Li'annal murada min kalami, karena maksud dari ucapan dia adalah hasab istimalil urfi. Itu menurut sesuai penggunaan urf, kebiasaan. Wajarayan, wajarayanul adah bimisli hadihil ka, bimisli hadal kalam. Dan juga yang berlaku, adat yang berlaku pada semisal ucapan ini, yaitu ad-dukhul ilad dar. Itu masuk ke rumah. Walaysa mujarrad, walaysa mujarrad wad'il qadami fihi. Dan bukanlah meletakkan kedua kaki saja di dalamnya, dunad dukhul, tanpa masuk rumah. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallahi walhamdulillah. Syadallah ila lantas tabarakallahu bihamdihi.